Apabila seorang keluar mani tanpa dengan jima atau mimpi, apabila hendak mau solat, apakah dia harus mandi? Jika keluarnya dengan syahwat, maka harus mandi. Ya, jika tanpa syahwat, seperti karena penyakit, maka tidak wajib mandi. Wallahu a'lam.